Sabar indal istilah, sabar menurut istilah syar'i adalah habzun nafsi ala asya'in wa'an asya'in. Sabar menurut istilah adalah menahan diri ala asya' terhadap asya' perkara-perkara, wa'an asya' dari perkara-perkara. Menahan diri dari sesuatu, dari perkara-perkara, terhadap suatu asya' perkara-perkara, an asya' dari perkara-perkara itu. Maksudnya apa? Yani bersabar untuk tiga perkara. As-sabru ala salasati aqsam. Sabar di sini mengandung makna menahan dari sesuatu atau terhadap sesuatu, dari sesuatu. Maksudnya ada tiga jenis. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Bersabar untuk mentaati Allah, tidak bermaksiat. Bersabar mentaati Allah dari bermaksiat. Bersabar untuk mentaati Allah dari bermaksiat. Iya. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya surat Thaha. Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah keluargamu, anak istrimu, bisolati terhadap solat ini, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Bersabar dari menegakkan solat, na'am, memerintahkan keluarga istri untuk solat, wastabir 'alaiha, bersabar di atasnya. Bersabar untuk tidak meninggalkan salat, bersabar untuk terus-menerus memerintahkan anak istri menegakkan salat, karena salat itu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu ya barakallahu fikum lakabirah, itu perkara yang berat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya itu berat. Berat bagi jiwa menjalankan ketaatan salat. Wa innaha lakabirah, berat. Menegakkannya berat. Namun kata Allah, illa 'alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Berarti terus menerus memerintahkan mereka sholat, sholat, sholat, sampai bisa mereka jadi orang yang khusyuk. Kalau sudah mencapai tingkatan khusyuk, tidak perlu diperintah. Mencari kapan waktunya sholat, kapan waktunya sholat. Demikianlah orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim. Yani orang-orang yang yakin, yadunnun, bahwa mereka itu mulaqu rabbihim, bertemu dengan Rabbnya. Orang yang yakin bertemu dengan Rabbnya, perkara salat itu bukan perkara yang berat, justru sesuatu yang dia rindukan. Sampai Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salat, istirahatkan jiwa ini dengan menegakkan salat. Berarti kebutuhan. Berarti salat itu bagi orang yang khusyuk merupakan perkara yang dicari. Arihna bis salat, istirahatkan jiwa ini dengan salat, kata beliau. Barakallahu fikum. Demikian pula dalam ayat yang lain, bersabar di atas ketaatan dari bermaksiat. Seperti dalam ayat yang lain, Surat Al-Insan 23-24. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik. Sesungguhnya kami, kata Allah, inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna 'alaika, telah menurunkan kepada engkau Muhammad. Apa itu? Al-Qur'ana tanzila, Al-Qur'an dengan benar-benar telah diturunkan kepada engkau. Tanzila, benar-benar telah diturunkan kepada engkau. Kemudian Allah perintahkan kepada nabinya setelah menerima Al-Qur'an, ilmu. Apa kata Allah? Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu. Lihat di sini, Allah tidak mengatakan fasykur, bersyukurlah engkau. Setelah Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulnya, Allah perintahkan kepada nabinya, Rasulnya, untuk bersabar, bukan bersyukur. Fasbir li hukmi rabbik walatakun ka sahibil hut. Jangan seperti sahibul hut. Siapa sahibul hut? Nabi Yunus, yang berdakwah kepada kaumnya, kemudian kaumnya tidak menerima. Maka Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya. Dia naik kapal, lalu ditelan ikan. Jangan seperti kasahibil hut, bersabar dalam menegakkan hukum Rabbmu. Berarti menegakkan syariat itu perkara yang butuh kesabaran. Maknanya siapapun yang akan menggunakan hukum Allah dan Rasulnya, bersiap-siap untuk bersabar, bukan bersyukur. Kenapa? Karena akan datang ujian. Akan datang ujian-ujian yang dia akan hadapi. Jangankan dia mengamalkan hukum, mentaati, baru mengatakan kami beriman, am hasibtum antadkhul jannah, alif lam mim, ahasiban nas ayakulu amanna wahum la yuftanun, alif lam mim. Apa manusia mengira setelah mereka mengatakan kami beriman, kami beriman, dibiarkan tidak diuji? Lihat, setelah kita berani mengatakan kami beriman, bersiap-siap akan ada ujian. Demikian pula Rasulnya, setelah turun Al-Quran sebagai hukum dari Rabbnya, Allah perintahkan fasbir, bersabar. Karena memang menjalankan ketaatan butuh kesabaran, berdakwah butuh kesabaran, mengamalkan ilmu butuh kesabaran. Fasbir li hukmi rabbik wala takun ka sahibil hut. Jangan seperti orang yang masuk ke dalam ikan hut, yakni Nabi Yunus alaihissalam. Bersabar, sabar dalam ketaatan, termasuk dalam berdakwah, menyampaikan hukum-hukum Allah butuh kesabaran. Kenapa? Karena akan datang ujian. Ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka, ahlus syirki wa ahlul bid'ah, mereka tidak suka, sehingga mereka akan marah. Nah, saat marahnya mereka itulah mereka akan membuat ujian-ujian kepada diri Anda. Celaan, makian, dan sekian banyak gelar-gelar jelek akan disematkan pada diri Anda. Bersiap-siaplah. Hakada. Maka siapa yang berpegang dengan sunnah, apalagi di zaman semakin asingnya sunnah, al-qabid, seperti qabidul jamr, seperti orang memegang bara. Bara yang panas harus dipegang, gambaran yang sangat berat. menjalankan, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula barakallahu fikum, hadza dua ayat ini surat Thaha 132, Al-Insan 2324, hadza minas sabr alal awamir. Ini namanya sabar di atas perintah-perintah Allah. Liannahu innama nazala 'alal qur'ana liyuballighahu. Karena tidak lain Allah turunkan Al-Qur'an kepada beliau liyuballighahu, untuk disampaikan. Disampaikan. Fayakunu ma'muran bisabr 'ala tha'ah. Maka jadilah perkara tersebut makmur, diperintahkan untuk bersabar ala ta'ah, di atas ketaatan. Sebagaimana Allah perintahkan kepada nabinya dalam surat Al-Kahfi 28. Allah berfirman kepada nabinya, wasbir nafsaka ma'alladhina yada'una rabbahum bilghadati wal'asyi yuriduna wajhah. Wasbir, isbir ay ahbis. Kata Ibnu Katsir, wasbir ihbis, tahanlah dirimu. Tahanlah dirimu ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb-nya bil ghadat wal asyi. Di waktu pagi dan di waktu sore. Tahan dirimu untuk tetap bersama-sama orang yang berdoa kepada Allah pagi dan sore. Yuriduna wajhahu, karena mengharapkan wajah Allah. Ayat ini diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir berkenaan ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy, mereka datang menemui beliau, ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, pelajaran-pelajaran dari Islam. Namun karena sebab orang yang di sekitar beliau, orang yang duduk di depan beliau, orang yang dibimbing oleh beliau waktu itu di Mekah adalah para budak-budak seperti Ammar ibn Yasir, Suhaib, Bilal, Ibnu Mas'ud, orang-orang fuqara, orang-orang yang mereka sangatlah dianggap rendah karena budak-budak. Maka tokoh-tokoh kafir Quraisy ini memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyingkirkan orang-orang ini. Baru mereka mau duduk. Gengsi mereka kalau duduk bersama orang-orang yang termasuk di kalangan budak-budak ini. Maka Allah perintahkan kepada nabinya, wasbir nafsak, tahan dirimu untuk tetap membimbing, mendidik orang-orang yang mereka ikhlas, yuriduna wajhah, ikhlas mengharapkan wajah Allah. Budak-budak ini orang yang ikhlas, ingin mengerti Islam, ingin menjadi orang yang bertauhid. Jangan ditinggalkan mereka. Wala ta'du 'ainaka anhum, kata Allah pada ayat berikutnya. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan dari mendidik mereka. Turidu hayatad dunya. Hanya sekedar engkau menginginkan kehidupan dunia. Lihat. Jangan tertarik dengan dunianya mereka. Belum tentu tokoh-tokoh ini ketika disambut dan ternyata kita disuruh meninggalkan orang-orang yang kecil ini, mereka jadi baik. Belum tentu. Ini udah jelas orang ikhlas. Bimbing mereka, bersabar duduk membimbing mereka. Orang-orang yang fuqara. Wala tadu ainaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Jangan tertarik untuk sekedar meraih kesenangan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan kau taati orang-orang yang mereka kami lalaikan dari mengingat kami, kata Allah. Wa kana amruhu furudan, dan urusannya melampaui batas. Barakallahu fikum. Jadi Nabi disuruh bersabar, berdakwah, membimbing umatnya, walaupun dari kalangan budak. Sabar, itulah sabar dalam berdakwah. Karena berdakwah bukan untuk mengumpulkan dunianya manusia supaya dia di atas, mereka di bawah, bukan. Agar dia punya kedudukan-kedudukan dunia, bukan. Tapi yang diharapkan berdakwah, orang itu bertauhid, mengikhlaskan beribadah hanya kepada Allah. Maka berhati-hatilah. Karena kadang orang yang berdakwah dan tidak bersabar menghadapi kesulitan dunia, masuk ke lubang-lubangnya dunia yang ditawarkan oleh para hizbiyin, ya akhirnya dia terbawa, rela mengorbankan prinsip demi dunia, rela mendapatkan sekedar pujian manusia tapi mengorbankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabar. Beliau perintahkan kepada Nabi, bersabar. Barakallahu fikum. Ini kata Syekh, hadza sabrun ala taatillah. Inilah sabar di atas ketaatan kepada Allah. Athani, yang kedua. Sabar yang kedua yakni as-sabru an maksiatillah. Bersabar terhadap maksiat kepada Allah supaya tidak berbuat maksiat. Bersabar dari kemaksiatan sehingga tidak bermaksiat. Contoh kasabri Yusuf alaihissalam. Sebagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam an ijabatim ra'atil aziz, dari ajakan wanita al-aziz, wanita yang menjadi istri seorang perdana menteri di kota Mesir. Hai suda'adhu ila nafsiha, di mana wanita itu mengajak kepada Yusuf alaihi salam untuk berbuat sesuatu kepada dirinya. Fima kanatin laha fiha al-izzah wal quwwah was-sultan alaihi, di suatu tempat yang itu miliknya, kamarnya perempuan tersebut, dan pada kekuasaan dan kekuatan yang ada padanya. Artinya ketika Nabi Yusuf tak kala sudah mulai tumbuh berkembang menjadi anak muda yang tampan, sampai ada yang mengatakan mahada bashar in hada illa malakun karim. Ketika wanita-wanita yang ada di kota Mesir disuruh melihat gantengnya Nabi Yusuf, Nabi Yusuf disuruh keluar. Maka wanita-wanita itu ketika melihat Yusuf mengatakan mahada bashar, ini bukan manusia. In hada illa malakun karim, ini malaikat. Ini bukan orang, ini malaikat, tampannya luar biasa. Sampai mereka memotong-motong tangannya sendiri, tidak sadar ketika memegang pisau-pisau. Itulah ketampanan Yusuf. Maka tak kala perempuan ini mengajak kepada Yusuf di kamarnya, dikondisikan, karena sudah dikunci pintu-pintunya, maka Yusuf diajak, hai talak, kemarilah. Namun kata Yusuf, ma'adallah, saya berlindung diri kepada Allah. Demikianlah orang yang ikhlas. Kadzalika linasrifa anhusu, demikianlah kata Allah, kami palingkan dari Nabi Yusuf kejelekan. Apa kejelekannya? Diajak berbuat dosa dengan wanita. Demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf asu, innahu kana min ibadinal mukhlasin, karena dia orang yang termasuk orang-orang ikhlas. Orang yang ikhlas beribadah murni kepada Allah walaupun kesempatan ada karena dia anak muda, walaupun kondisi sangat memungkinkan karena dia yang diajak bukan yang mengajak, yang mana wanita itu juga wanita yang sangat cantik. Namun Nabi Yusuf alaihi salam karena orang yang ikhlas, Allah palingkan dari kejelekan. Bahkan kata Syekh di sini, wa ma'adzalik sabara. Walaupun demikian Nabi Yusuf dia bersabar. Apa sabarnya? Tidak peduli. Tidak dihiraukan panggilan wanita ini, bahkan berdoa. Lihat apa doanya Yusuf? Rabbi sijn wa habu ilayya, wahai Rabbku. Asijnu ahabu ilayya, penjara itu lebih aku cintai. Naam. Mimma yad'unani ilaih, daripada apa yang mereka ajak kepadanya. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Jika engkau tidak palingkan dariku, jika engkau tidak palingkan dariku dari tipu daya mereka ya Allah, asbu ilaihinna, saya bisa terjatuh terhadap ajakan-ajakan mereka. Wa akun minal jahilin, dan saya akan menjadi orang-orang bodoh. Bodoh di sini bukan tidak ngerti. Bodoh di sini terjatuh kepada dosa. Karena orang yang berbuat dosa itu namanya orang bodoh, walaupun ngerti. Orang itu ngerti, tapi dia melakukan kemaksiatan yang dia ketahui, itu namanya jahil. Hakada. Maka Nabi Yusuf alaihi salam ketika diajak oleh para wanita-wanita ini justru memilih hidup di penjara. Padahal dia sudah tinggal di sebuah istana bersama wanita ini, ibu angkatnya, ibu yang mengambilnya, yang membelinya. Namun apalah maknanya? Hidup di istana yang mewah, ternyata di situ banyak godaan-godaan wanita. Dia memilih hidup di penjara, yang namanya penjara tempatnya orang-orang jahat. Tetapi kejahatan mereka tidak mengajak. Bahkan Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke dalam penjara, justru dia berdakwah kepada orang yang di penjara. A'arbabum mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Wahai temanku yang di penjara, kalau Nabi Yusuf di penjara tidak ada kesalahan sedikit pun. Tidak ada kesalahannya. Tidak ada kesalahan pada diri Nabi Yusuf. Namun dia tetap berdakwah walaupun di dalam penjara. Orang bertauhid, tempat tidak membatasi untuk berdakwah. Dia katakan kepada orang yang di penjara, a'arbabun mutafarrikun khairun. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu, yang kamu sembah, itu lebih baik? Amillahul wahidul ghahar. Ataukah Rob yang satu, yang perkasa, yaitu Allah. Lihat. Dakwah, tauhid, tidak mesti harus punya kekuasaan. Dakwatu tauhid tidak harus punya kursi kekuasaan di tengah kaum muslimin, di tengah umat manusia. Hatta Anda di dalam tempat yang tertutup bisa berdakwah kepada tauhid, kepada ajakan beribadah, ikhlas kepada Allah beribadahnya, tidak berbuat syirik, tidak usah menunggu kekuatan, kekuasaan maksud saya. Nanti kalau sudah punya kekuasaan, bang, gampang kita rubah. Orang semuanya bertauhid. Siapa bilang? Raja Najasyi yang sudah jadi raja ternyata tidak mampu mengajak kaumnya masuk Islam. Dia sendiri muslim. Bahkan Nabi memerintahkan kepada sahabatnya, solati saudara kamu najasi, karena khawatir tidak ada yang nyolati sendiri di sana. Bayangkan. Maka ma'asyiral muslimin, dakwatul tauhid, dakwah mengajak manusia ikhlas beribadah kepada Allah dimanapun tempatnya. Tidak usah menunggu kekuasaan. Barakallahu fikum. Seperti yang dibayang-bayangkan oleh sebagian hizbiyyin, nanti kalau sudah punya kekuasaan kita bisa berdakwah bebas. Siapa bilang? Sekarang juga bebas bisa berdakwah. Barakallahu fikum. Justru kalau agama sudah dijadikan sebagai sebab merebut kekuasaan, akan muncul sebuah perkara yang lebih besar, kesulitan yang akan menimpa yang ibadah. Maka marilah kita ikhlaskan. Kalau memang mau jujur berdakwah, berdakwalah dimanapun kita berada, hatta di warung kopi. Kata Syekh Utsaimin, Anda bisa berdakwah sambil minum kopi, ketika melihat penjual kopinya masang jimat misalnya, nasihati, ini tidak menambahkan bagusnya rezeki bagi kamu. La yaziduka illa wahna, justru akan menambah kamu lemah. Ini perbuatan syirik. Nasihati. Bisa, bisa. Demikianlah dakwah hatta di penjara. Maka Nabi Yusuf pun berdakwah dan barakallahu fikum bersabar sekian tahun. Bersabar sekian tahun padahal tidak bersalah di penjara. Yang akhirnya Allah angkat Nabi Yusuf jadi seorang menteri. Narfa'u darajat man nasya'. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki. Ai bil ilm. Diangkat dengan ilmu. Ketika raja bermimpi disuruh mentakwil, maka Nabi Yusuf kemudian menjadi orang yang diangkat jadi seorang menteri. Lihat ilmu yang Allah berikan kepadanya. Barakallahu fikum. Jadi dia menjadi orang yang tinggi, prosesnya panjang. Harus dilempar ke sumur dulu, harus digoda oleh wanita dulu, dijebloskan penjara dulu, baru kemudian diangkat kedudukan yang tinggi oleh Allah di dunia. Sumayyaumal qiyam. Wa hadza sabrun an maksiatillah. Sabarnya Yusuf tadi sabar dari gangguan godaan wanita, dari bermaksiat. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, bersabar di atas takdir Allah, dari tidak mencela takdir Allah. Bersabar terhadap takdir Allah untuk tidak mencela, marah, tetap ridho dengan takdir Allah. Dan yang ketiga ini, sebagaimana Allah katakan, fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah engkau wahai Nabi terhadap hukum Rabbmu. Ayat ini surat Al-Insan 24, yadkhulu fi hadhil ayah hukmullah al-qadari. Maksudnya bersabarlah terhadap hukum Allah, maksudnya hukum al-qadari, hukum yang sudah Allah takdirkan. Demikian pula di dalam surat Al-Ahqaf 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Fasbir, bersabarlah engkau dalam surat Al-Ahqaf 35. Bersabarlah engkau wahai Muhammad kama sabara ulul azmi, sebagaimana bersabarnya ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, mereka ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau seperti mereka. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Sabar panjang umurnya. Nabi Ibrahim bersabar menghadapi tantangan, rintangan dari kaumnya, dari bapak ibunya, sabar. Demikian pula Nabi Musa bersabar diusir, dikejar oleh Fir'aun, sabar. Demikian pula Nabi Isa dikejar, tidak dibunuh, Kau bersabar seperti mereka. Wala tasta'jil lahum, jangan engkau tergesa-gesa untuk mereka. Li'anna hadha sabrun ala tablighi risalah wa ala adha qaumih. Sabar di sini terhadap takdir Allah, yakni sabar untuk menyampaikan risalah wahyu, dan sabar ala adha qaumih, dari gangguan kaumnya. Kaumnya menyakiti beliau di Mekah 13 tahun berdakwah, yang ujung akhirnya beliau mau dibunuh. Yang sebelumnya disakiti, di macam-macam, bahkan sahabat yang masuk Islam pun sebagian dibunuh. Sabar di Mekah 13 tahun, sabar, sabar, sabar. 13 tahun sabar, sabar, sabar, sabar. Walaupun disakiti, didolimi, sabar, terus berdakwah, jangan berhenti. 13 tahun. Demikian pula barakallahu fikum, bersabar wa minhu qaulihi, bersabar juga di sini adalah terhadap takdir Allah, sebagaimana sabda beliau kepada salah satu anak perempuannya, ihda banatihi, yakni ketika anak perempuannya datang mengkhabarkan bahwa anaknya meninggal, apa kata Nabi? Murha, faltastabir waltahtasib. Suruh anak perempuanku itu untuk apa? Faltasbir, faltasbir, suruh dia bersabar. Waltahtasib, dan suruh untuk mengharap pahala. Dua kalimat ketika memerintahkan orang kena musibah: sabar dan berharaplah pahala. Ketika kita menengok orang kena musibah, nasihati dia dengan kalimat seperti ini: il wal tasbir wal tahtasib, sabar dan kamu mengharap pahala. Iya, bersabar dan mengharap pahala. Karena anak perempuannya meninggal, maka Nabi perintah suruh anak perempuanku itu untuk bersabar dan mengharap apa? Pahala di balik musibah. Karena tidak ada suatu musibah kecuali di belakangnya ada hikmah, dan hikmah yang sangat besar pahala. Hikmah yang sangat besar diantaranya apa? Pahala. Kalau antum diberi pahala, mau apa tidak? Tentu mau. Walaupun konsekuensinya diantaranya tadi, diuji dengan dipanggilnya sang anak yang dia cintai. Tapi kalau anda berharap pahalanya, pahala besar. Itulah kesabaran. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya mada? Idan as-sabru salah satu anwa. Kalau begitu kesimpulannya, sabar ada tiga macam. A'laha, yang paling tinggi, as-sabru ala ta'atillah. Yang paling tinggi dari tiga macam sabar, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, sabar dari meninggalkan maksiat kepada Allah. Yang ketiga, summa sabru ala aqdarillah, kemudian sabar di atas takdir Allah. Takdir yang tidak menyenangkan, takdir yang tidak mengenakkan, itu hendaklah dihadapi dengan penuh kesabaran. Dan ini tingkatan yang ketiga. Insya barakallahu fikum. Insyaallah sampai di situ. Naam, semoga apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdaka. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.